Konsultasi Syariah. Ahlul Bait berbicara tentang tragedi 10 Muharram. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Setiap tanggal 10 Muharram, masyarakat dunia akan disajikan sebuah ritual berdarah yang mengerikan. Ritual tersebut dilakukan oleh kelompok yang menyebut diri mereka Syiah, penolong keluarga Nabi. Mereka lakukan ritual tersebut sebagai bentuk ratapan dan duka yang mendalam atas kematian Husain. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, bukan termasuk golongan kami, mereka yang meratapi kematian dengan menampar-nampar pipi, merobek-robek saku baju, dan mengucapkan kalimat-kalimat ala jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam adalah agama yang penuh rahmat yang tidak mengajarkan kecuali kebaikan. Islam melarang meratapi kematian yang merupakan bagian dari takdir Allah dengan menampar-nampar pipi, merobek saku baju, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk sebagai pelampiasan emosi. Apalagi memukul kepala dengan pisau dan pedang, mencambuki badan dengan rantai, dan mengucapkan kalimat kekufuran. Lalu bagaimana Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi ritual ini? Berikut kami kutipkan perkataan keluarga Nabi terkait peristiwa ini dari buku-buku Syiah. Ali bin Husain, putra dari Husain bin Ali. Ali bin Husain menyaksikan langsung bagaimana ayahnya, Husain bin Ali, tewas di tanah Karbala. Ketika memasuki kota Kufah, setelah ayahnya tewas, ia mengatakan, "Wahai orang-orang Kufah, aku bersumpah kepada Allah, sadarkah kalian bahwa kalian telah menulis surat, yaitu janji berbaiat, kepada ayahku, namun kalian menipunya. Kalian memberinya janji dan baiat, tapi kalian sendiri membunuhnya. Celakalah kalian. Apa yang akan kalian perbuat dan apa yang ada di benak kalian ketika kalian dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ketika beliau mengatakan, "Kalian bunuh darah dagingku, kalian nudai kehormatanku, kalian bukanlah umatku." Al-Ihtijaj. Suatu hari, Ali bin Husain melewati sekelompok orang yang menangisi dan meratapi kematian Husain dan keluarganya. Lalu ia mengatakan, "Kalian meratapi dan menangisi kami, yaitu Ahlul Bait? Siapakah yang membunuhi kami?" Al-Malhuf. Ummu Kulthum binti Ali, saudara perempuan Husain. Ummu Kulthum mengatakan, "Wahai penduduk Kufah, kejelekan bagi kalian. Mengapa kalian membelot dari Husain lalu membunuhnya?" Nafasu Al-Mahmun. Zainab binti Ali, yaitu saudara perempuan Husain. Ketika melihat penduduk Kufah, yaitu Irak, menangis dan meratap, ia mengatakan, "Diamlah kalian wahai penduduk Kufah. Laki-laki dari kalangan kalian yang membunuh, namun perempuan-perempuan kalian yang menangisi. Pemberi keputusan di hari urusan-urusan diselesaikan, yaitu hari kiamat, antara kami, Ahlul Bait dan kalian, adalah Allah." Nafasu Al-Mahmum. Ulama-ulama Syiah berbicara tentang pembunuh Husain. Murtada Al-Mutahhiri, salah seorang filosof Syiah, mengatakan, "Tidak diragukan lagi bahwasanya penduduk Kufah adalah Syiahnya Ali dan orang-orang yang membunuh Imam Husain adalah Syiahnya sendiri." Malhamatul Al-Husainiyah. Ia juga mengatakan, "Husain itu terbunuh di tangan umat Islam sendiri, yaitu di tangan orang-orang Syiah. Hanya berselang 50 tahun saja setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam." Malhamatul Al-Husainiyah. Husain bin Ahmad Al-Buraki An-Najafi mengatakan, "Di antara kejahatan penduduk Kufah adalah mereka menghina Hasan bin Ali alaihi salam dan membunuh Husain alaihi salam setelah mereka mengundang Husain ke Kufah." Tarikh Kufah. Mereka mengklaim mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanamkan doktrin permusuhan kepada masyarakat awam. Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang tidak memuliakan keluarga Nabi, bahkan berbuat zalim terhadap mereka. Namun mereka sendiri yang membunuh keluarga Nabi, membunuh Husain, dan 18 orang Ahlul Bait yang wafat bersama Husain. Salawat dan salam untuk mereka semua. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah mengatakan, "Seandainya aku tergabung dalam pasukan yang membunuh Husain, kemudian aku masuk ke dalam surga, niscaya aku sangat malu untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mu'jam Al-Kabir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali baitihi ajma'in. Demikian, Allahu A'lam.